إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله الحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga bisa melaksanakan sholat subuh Zuhirah mengirim suratnya Inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin wa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan di akhir setiap salat La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Ini wirid yang dibaca setelah selesai salat fardu. Wa kataba ilaihi dan Al-Mughirah juga mengirim surat kepada Muawiyah innahu kana yanha an qila wa qala wa kathratis su'al wa ida'atil mal. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam melarang dari qila wa qala, tenggelam dalam ucapan yang batil atau menyibukkan dalam pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Wa kathratis su'al wa ida'atil mal. Dan banyak bertanya serta menyia-nyiakan harta. Wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat ma man'in wa had. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam melarang dari durhaka kepada para ibu. Melarang dari mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan melarang sikap man'in wahad. Man'in wahad, seorang ketika dia punya, dia pelit, kemudian dia maunya diberi oleh orang lain. Masyiral ikhwa rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, padanya banyak sekali faedah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita dalam ibadah kita, dalam pergaulan kita dengan orang-orang yang lebih dahulu meraih kemuliaan. Sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan itu masuk Islamnya lebih akhir dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Merasa masuk Islamnya lebih akhir, tentu banyak sekali yang terlewat dari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang dia tidak dengar. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah lebih dahulu masuk Islam. Namun Muawiyah radhiyallahu anhu ingin mengejar ketertinggalan. Bukan karena dia lebih akhir Islamnya kemudian setelah itu pasrah dengan kondisi yang ada. Dengan mengejar ketertinggalan. Dia berkirim surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Tolong. Tuliskan kepada saya. Apa yang Anda dengar dahulu dari Rasulullah SAW. Ini membuktikan bahwa salaf umat ini, mereka saling menghadiahkan faedah di antara mereka. Yatahadawna al-ilma wal fawaid. Saling memberi faedah. Saling berkirim ilmu. Di zaman sekarang, fasilitas untuk menyampaikan ilmu begitu mudahnya. Andai kata kecanggihan teknologi yang ada di tangan-tangan kaum muslimin dimanfaatkan untuk menebarkan ilmu dan faedah, tentunya alat-alat ini menjadi sarana untuk menebarkan dakwah. Daripada seorang menggunakan sarana komunikasi untuk memfitnah, untuk mengungkapkan kebencian kepada orang yang tidak berhak untuk dibenci, masih terlalu banyak perkara yang bisa disampaikan, pesan-pesan yang bisa disampaikan melalui media-media yang bermanfaat. Saling berkirim hadiah. Ini kebiasaan salaf umat ini. Sahabat Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan kepada Abdurrahman ibn Abi Layla, salah seorang imam dari kalangan tabi'in, "Ya Abdurrahman, ala uhdi laka hadiah." Wahai Abdurrahman, mau enggak aku memberimu hadiah? Siapa orang tidak ingin dikasih hadiah? Dan ulama mengatakan, orang kalau menjanjikan hadiah, walaupun tidak menyebutkan apa bentuknya, sah. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli itu harus ada kejelasan harga, kejelasan barang, kemudian tempo dan sebagainya, ada kejelasan. Jadi kalau seorang mengatakan, "Bulan, kamu akan saya kasih hadiah." Kapan waktunya? Tidak jelas, enggak apa-apa. Apa yang mau diberikan tidak jelas, enggak jadi masalah. Karena ini hadiah. Aslinya seseorang itu enggak ada imbal balik. Tapi kalau jual beli kan ada imbal balik. Seorang keluarkan uang, misalnya dia dapat barang. Kata Abdurrahman ibn Abi Layla, "Bala, iya saya mau." Coba perhatikan, kado yang sangat berharga, hadiah yang tidak akan pernah ada habisnya. Kata Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, "Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah, inna qad alimna kaifa nusallimu alayka. Fa kaifa nusalli alayka?" Ya Rasulullah. Jadi waktu itu Rasulullah masuk pada para sahabat. Kemudian ada sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada Anda. Tapi bagaimana kami akan mengucapkan salawat untuk Anda?" Rasulullah diam. Bisa jadi diamnya Rasul menunggu wahyu. Sampai sebagian sahabat mengatakan, "Adik kata tadi kita enggak tanya," karena Rasulullah diam. Tapi tadi bisa jadi diamnya Rasul menunggu wahyu. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Inilah hadiah yang diberikan oleh Ka'ab ibn Ujrah kepada Abdurrahman ibn Abi Layla. Demi Allah, sungguhnya ini adalah hadiah yang tidak akan pernah ada habisnya. Kalau seorang memberi kepada orang lain makanan, dimakan habis. Kalau seorang memberi kepada orang lain pakaian, kemudian dipakai, nanti akan usang, akan bodol, koyak. Tapi kalau ilmu, kamu menghadiahkan kepada orang lain, kemudian orang itu menghadiahkan kepada orang lain, kamu mendapatkan pahala. sekian banyak orang yang mendapatkan faedah dari ilmu yang Anda tebarkan, sebanyak itu pula Anda akan dapatkan pahala. Disinilah barakallahu fikum ya thullabal ilmi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk mempelajari ilmu din, ilmu agama, dan mengamalkan serta menebarkannya. Diberi kemudahan untuk mempelajari ilmu agama, yang ini adalah pemberian yang tidak ada bandingannya. Harta kalau kita punya, kita infakkan, kita belanjakan, kita pakai, akan berkurang. Tapi ilmu manakala kita sampaikan, ilmu yang telah kita serap tidak akan hilang. Bahkan dengan sering disampaikan akan kokoh. Ilmu itu akan menancap dengan seorang mau mengajarkan pada orang lain. Lihat saling menghormatinya salaf umat ini satu dengan yang lainnya. Dan mengerti terhadap senioritas serta keutamaan orang yang utama. Merasa Muawiyah lebih akhir masuk Islamnya. Dia ingin mengejar ketertinggalan. Dia pun tidak malu untuk berkirim surat kepada seorang sahabat yang telah lama masuk Islam, untuk menyampaikan kepadanya faedah-faedah yang pernah dia dengar dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah berkirim surat yang intinya adalah wirid yang dibaca oleh seorang mukmin selesai dari melaksanakan sholat fardu. Dan beberapa adab serta etika yang atau akhlak-akhlak tercela yang harus ditinggal. Adapun wirid yang disampaikan adalah apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kana yaqul fi duburi kulli salatin. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam mengucapkan di akhir setiap salat kalimat dubur. Itu di akhir tapi masih nyambung. Maaf saja, yang namanya bokong itu kan sesuatu bagian belakang tapi masih nyambung dengan tubuh kan. Demikian pula ekor ya kan. Tapi untuk ini, wirid ini dibacanya bukan setelah tasyahud tetapi setelah salam. Seperti itu Ibnu Hajar menyebutkan. Bahwa wirid ini dibacanya bukan setelah tasyahud sebelum salam tetapi dibaca ba'da salam. Setelah salam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini adalah pernyataan yang tulus dari seorang mukmin. Bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya kita mengarahkan segala ibadah dan aktivitas kita. Ini adalah seutama-utama kalimat. Ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Amin al-hasanati qalu la ilaha illallah qala huwa ahsanul hasanat." Abu Dzar bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apakah termasuk kebaikan ucapan la ilaha illallah? Ucapan yang ringan. Kalimat yang kalau kita ucapkan tidak membutuhkan energi yang banyak, tidak butuh waktu yang banyak. Tapi Nabi alaihi wasallam mengatakan huwa ahsanul hasanat. Ia adalah kebaikan yang paling baik. Karena mengandung at-tauhid. Berisikan pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca wirid setelah salat bukti bahwa dia orang yang semangat dalam ibadah. Selesai dari ketaatan, beralih kepada ketaatan yang berikutnya. Dia bukan orang yang jemu. Dia bukan orang yang bosanan. Selesai dari ketaatan, beralih kepada ketaatan yang lainnya. Demikian pula kata sebagian masyayikh. Wirid-wirid yang dibaca setelah selesai salat fardu juga sebagai mukammil, penyempurna terhadap salat yang ia lakukan. Juga sebagai penambal apa yang mungkin dalam salatnya ada kekurangan. Orang yang menekuni wirid-wirid setelah salat fardu, bukti bahwa dia orang yang semangat dalam ketaatan kepada Allah. Dia selesai dari ketaatan, beralih kepada ketaatan yang lainnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat wahdahu la syarikalah ini ta'kid ba'da ta'kid. Penekanan setelah penekanan. Untuk menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang disembah. Tidak ada yang lainnya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Bagi Allah kekuasaan, bagi Allah pula pujian. Apa yang ada di tangan kita dari harta adalah titipan dari Allah. Apa yang kita miliki, bahkan tubuh kita semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah lah kerajaan, kekuasaan yang hakiki. Adapun kita, andai kata memiliki atau berkuasa, ini adalah kepemilikan yang terbatas. Titipan ilahi, titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walahul hamdu, dan bagi Allah pula pujian. Ingat kalimat alhamdu, memiliki fadilah yang banyak, keutamaan yang besar. Ucapan subhanallah wa bihamdi tamla'anil mizan. Ucapan subhanallah wa bihamdi memenuhi timbangan. Seorang mukmin senantiasa memuji Allah. Baik ketika dia mendapat nikmat ataupun mendapat musibah. Di sorga ada rumah namanya Baitul Hamdi. Diperuntukkan bagi mereka yang ketika mendapat musibah tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa keputusan Allah tidak ada yang sia-sia. Dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala semuanya terpuji dan baik. Hanya hamba terkadang tidak tahu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Di surga ada rumah namanya Baitul Hamdi. Baitul Hamdi ini diperuntukkan bagi mereka yang ketika ditimpa musibah tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keputusan Allah semuanya baik. Tidak ada dari keputusan Allah yang sia-sia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu berkuasa. Allah bisa mengadakan, Allah juga bisa untuk tidak mengadakan. Allah berkuasa untuk mengkayakan seseorang, dan Allah berkuasa untuk memfakirkan seseorang. Tidak ada makhluk pun di jagat raya ini, tidak ada satu makhluk pun di jagat raya ini yang keluar dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu berkuasa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wahai Allah, tidak ada orang yang bisa mencegah terhadap apa yang kau takdirkan untuk memberi kepadanya. Kekuatan apapun tidak akan bisa menghalang-halangi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak memberi nikmat pada seorang, maka kekuatan apapun tidak bisa menghalang-halanginya. Seperti itulah bahwa Allah Maha Kuat, bahwa kita lemah dari segala sisinya. Demikian pula wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada orang yang bisa memberi terhadap apa yang kamu takdirkan untuk tidak diberi. Seperti apapun upaya seorang, upaya manusia untuk menyelamatkan seorang, tidak akan bisa selamat kalau Allah takdirkan celaka. Lagi-lagi kita katakan bahwa Allah Maha Kuat dan kita lemah di segala sisinya. Kalau kita mengakui kekuatan Allah, kalau kita mengakui kelemahan diri kita, maka sifat kesombongan haruslah keluar dari diri kita. Kita lemah di segala sisinya. Kita lemah sebelum ada, kita lemah ketika ada, dan kita lemah pun ketika nanti sudah tidak ada. Artinya ketika nanti kita meninggal. Allah SWT Maha Kuat. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidaklah bermanfaat kecukupan orang yang cukup dari menolak azab-Mu ya Allah. Karena yang bisa menolak azab Allah hanyalah amal solih. Kekayaan yang kita miliki, kekuasaan yang kita punyai, tidak akan bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah, manakala kita ingkar kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang azab yang Allah timpakan pada kaum yang ingkar kepada para nabi dan para rasul, di mana mereka seperti yang Allah sebutkan, aktsaru amwalan wa jam'a. Kaum-kaum para nabi itu orang-orang yang kuat hartanya, kuat tubuhnya, fisiknya. Bahkan ada sebagian kaum waktu itu menjadikan gunung sebagai tempat beristirahatan yang indah. Mereka pahat batu-batu yang keras menjadi rumah-rumah yang mewah. Namun ketika mereka ingkar kepada kebenaran para nabi dan para rasul, Allah timpakan azab dan tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan mereka. Ini pelajaran bagi orang-orang kafir Quraisy. Wahai orang-orang kafir Quraisy, kalian enggak ada apa-apanya dengan umat-umat sebelum kalian. Mereka itu aktsaru amwalan wa auladan minkum. Umat-umat sebelum kalian lebih banyak hartanya, lebih banyak anak-anaknya, toh tidak mampu untuk menghadapi azab Allah. Kalian enggak ada apa-apanya. Lagi pula, nabi yang kalian ingkari, nabi yang kalian musuhi, a'dhamul anbiya, paling gedenya nabi, paling utamanya nabi. Sangat mudah bagi Allah melipat kalian. Sangat mudah bagi Allah menghancurkan kalian orang kafir Quraisy. Pelajaran berharga bagi mereka. Kisah-kisah para nabi dan kaumnya. Mereka yang kufur kepada para nabi diadab oleh Allah. Pelajaran bagi orang-orang kafir Quraisy dan yang datang setelah mereka. Bahwa kalian enggak ada apa-apanya dengan mereka. Sisi harta, sisi kekuatan fisik, sisi jumlah, kalian enggak ada apa-apanya. Itupun apa yang mereka miliki dari harta dan kekuasaan tidak mampu menghalang-halangi azab Allah. Lagi pula nabi yang kalian ingkari, a'dhamul anbiya, paling besarnya nabi. Jadi yang bermanfaat di sisi Allah itu bukan harta wala keturunan. Tapi yang bermanfaat di sisi Allah adalah amal salih. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang dia lambat dalam beramal, maka nasabnya nanti di yaumul kiamat tidak akan bisa mensegerakan dia kepada surga Allah. Inginnya orang sih cepat melintasi jembatan masuk ke dalam surga, tapi cepat dan lambatnya tidak dikembalikan kepada keinginan masing-masing. Cepat dan lambatnya orang dalam melintasi jembatan yang dibentangkan di atas jahannam sesuai dengan di dunia, seperti apa cepat dan lambatnya dalam menyambut ajakan Allah dan Rasulnya. Semakin seorang di dunia ini cepat menyambut ajakan Allah dan Rasulnya, semakin cepat pula dia akan melintasi as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas jahanam, cepat masuk dalam surga. Bukan nasab, bukan keturunan, bukan harta wala yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dan sudah menjadi kepastian dari Allah bahwa semua orang akan melintasi as-sirat, melintasi jembatan. Jadi bentangkan di atas jahannam. Wa in minkum illa waridha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Tsumma nunajjil alladziina taqaw. Tidak ada dari kalian kecuali akan melintasi jembatan yang dibentangkan di atas jahannam. Tidak ada kecuali akan melintasinya. Itu adalah sesuatu yang menjadi kepastian dari Allah. Summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, yang menyelamatkan itu takwanya. Yang menyelamatkan itu takwanya, bukan hartanya, bukan kedudukannya. Karena Allah mengatakan summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Tidak terjerembab, tidak terjerumus ke dalam jahannam. Yang menyelamatkan apa? Takwanya. La nasab walal mal, walal jah, walal sultan. Bukan harta, bukan kedudukan, kekuasaan, tapi adalah amalan. Wala yang fa'udal jaddi minkal jaddu. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Coba, kalau kita membaca wirid-wirid yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, kita renungi makna-makna yang terkandung padanya. Faedah-faedah yang terselinap di dalamnya. Di samping seorang akan khusyuk dalam mengucapkannya, dia akan mengetahui besarnya wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padanya ada bentuk pengagungan yang sesungguhnya kepada Allah. Padanya ada bentuk mengakui segala kelemahan dan kekurangan di hadapan Sang Khalik Jalla wa'ala. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah juga berkirim surat kepada Muawiyah. Innahu kana yanha an qila wa qala. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam melarang dari qila wa qal. Tenggelam dalam pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Karena ucapan manusia imma lahu wa imma alaihi. Imma ada kalanya bermanfaat bagi dia, ada kalanya bermadarat bagi dia. Lidah tak bertulang, tetapi lebih bahaya dari pedang. Manakala seorang dia mengeluarkan kata-kata yang tidak dikontrol, nantinya dia akan menyesal. Bisa jadi seorang mengucapkan satu ucapan yang dia tidak mempedulikan, ternyata dengannya dia terjerumus ke dalam jahannam sab'ina kharifah, 70 tahun. Ada dua orang dahulu berteman. Temannya ini, salah satu temannya ini suka berbuat maksiat. Dinasehati oleh temannya. Ya fulan, aksir. Berhenti kamu dari kemaksiatan ini. Kata orang tadi, khallini baini wa baina rabbi yaghfirullahu li. Biarkan antara saya dengan Allah. Allah insyaAllah akan mengampuni saya. Suatu saat, teman yang tadinya nasihati, lihat lagi orang tadi berbuat maksiat, dinasihati lagi. Suatu saat juga melihat lagi, Mungkin karena sudah berkali-kali sebel orang ini. Sampai mengatakan, La yaghfirullahu laka. Allah tidak akan mungkin mengampuni kamu. Oh, gampangnya seorang matan seperti itu. Apa dari tahu yang hoi? Kemudian Allah matikan kedua-duanya. Orang yang tadi berbuat maksiat tapi dia masih ada rasa takut pada Allah. Orang yang tadi berbuat maksiat tapi dia bertobat. Kemudian sesaat dia terdorong oleh nafsunya dan tidak kuat. Kemudian terjerumus dan bertobat lagi. Orang ini justru diampuni oleh Allah. Ada pun temannya yang tadi mengatakan Allah tidak akan mungkin mengampunimu. Ini justru yang dimasukkan ke dalam neraka. Karena dia telah lancang mendahului pada Allah subhanahu wa ta'ala wasi'ur rahmah wa wasi'ul maghfirah. Luas rahmatnya, luas ampunannya. Kok orang mengatakan Allah tidak akan mungkin mengampuni kamu? Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhra. Orang ini berucap dengan ucapan yang kelihatannya ringan tapi menjadikan dia binasa dunia dan akhiratnya. Jaga lisan. Jangan kemudian kita lepaskan untuk perkara yang la yanfa' fi dinina wala dunyana. Sesuatu yang tidak bermanfaat untuk agama kita, wala manfaat juga untuk dunia kita. Berapa banyak orang yang tenggelam dalam pemberitaan misalnya artis fulan dengan artis fulana. Ya. Selebriti ini dan ini. Sesuatu yang la yanfa' fi dinina wala dunyana. Enggak manfaat untuk agama kita, untuk dunia kita pun tidak. Padahal masih banyak sesuatu yang berhak untuk kita ya dalami, untuk kita bicarakan. Wa katsratis su'al, dan banyak bertanya. Katsratis su'al, ada kalanya seorang bertanya sesuatu yang sifatnya memberat-beratkan diri. Ini yang dilarang. Adapun bertanya istirsyadan, bertanya dalam rangka meminta bimbingan, ini tidak mengapa. Berapa banyak su'alatus sahabah lin nabi, berapa banyak pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan oleh sahabat kepada nabi, kemudian nabi menjawab. Tapi pertanyaan-pertanyaan tentang ghaibiyat, tentang perkara-perkara yang ghaib, tidak boleh. Artinya kita ingin mengetahui hakikat yang ghaib. Ini enggak boleh karena akal kita enggak akan mungkin sampai. Atau bertanya sesuatu yang sifatnya untuk memberat-beratkan diri pun enggak boleh. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan khutbahnya, Rasul mengatakan, "Saluni." Bertanyalah kalian kepadaku. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Hudzafah. "Ya Rasulullah, man abi?" "Ya Rasulullah, siapa bapak saya?" "Qal abuka Hudzafah." Kata Nabi, "Bapakmu Hudzafah." Ibunya dengar seperti ini, marah besar kepada sahabat Abdullah bin Hudzafah. "Kamu telah mempermalukan ibumu di hadapan para sahabat. Memangnya ibu kamu pezina? Kamu menanyakan siapa bapakmu?" Ya, karena waktu itu ada selentingan, kamu bukan anaknya Hudzafah. Sampai ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" "Qal abi wa abuka finnar." "Di mana ayah saya ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ayahku dan ayahmu di neraka." Umar dengar seperti itu, "Ya Rasulullah, selesai ya Rasulullah." Karena kalau mereka dibiarkan bertanya, bahaya sekali nanti. Pertanyaan yang tidak penting atau perkara ghaibiyah yang kita ya tidak dituntut untuk mengetahuinya. Atau juga kasratus su'al, kata ulama, meminta-minta harta manusia biduni hajah, tanpa hajah yang mendesak. Kenapa? "Man sa'ala amwalan nasi takatsuran ja'a yaumul qiyamah, ja'a yaumul qiyamah wa laisa fi wajhihi mus'atul lahmin." Orang yang suka minta-minta harta orang untuk memperkaya diri, nanti di yaumul kiamah datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya sedikit pun. Tengkorak yang mengerikan tentunya. Ketika seorang tidak menjaga air mukanya, maka dibalas di yaumul kiamah dengan tidak ada daging pun yang menempel di wajahnya. Man sa'ala ammalan nasi takatsuran ja'a yaumul kiamati wa laysa fi wajhihi mus'atul lahmin. Barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperkaya diri, maka dia akan datang di yaumul kiamah dan tidak ada daging pun yang menempel di wajahnya. Wa idha'atil mal, dan menyenyakkan harta. Nabi melarang dari menyenyakkan harta. Apa untuk menyenyakkan harta? Banyak. Kata ulama, sarfuhu fi ghairi wajhihi asy-syar'i. Membelanjakan harta untuk perkara yang bertentangan dengan syariat, itu juga bentuk, itu bentuk menyenyakkan harta. Atau membiarkan harta tidak dirawat sampai rusak. Seorang punya sepeda motor masih bagus, taruh di pekarangan, kena hujan, kena panas, sampai berkarat. Ya. Yang tadinya mungkin masih laku 3 juta ini, ya dijual 300 ribu, rongsok saja masih pikir-pikir. Ya akhi, nikmat dari Allah, dirawat. Kalau kamu gak butuh, masih banyak orang yang butuh kok. Kalau kamu sudah kebanyakan kendaraan, loh, masih banyak orang yang jalan kaki yang belum punya kendaraan. Kasih. Beri kepada orang yang butuhkan. Seperti itu. Jangan kemudian kamu campakkan hartamu kepada kebinasaan. Dahulu sebagian salaf mengatakan, harta di zaman pendahulu kita dahulu tidak disukai. Artinya mereka kalau punya harta, segera mereka belanjakan, infakkan untuk kebaikan. Tapi di zaman kita ini, harta itu ibarat tameng. Yang kalau kita gak punya harta, agama yang pertama kali menjadi korban. Berapa banyak orang menjual manhajnya karena dia fakir? Berapa banyak orang menjual na'udzubillah kehormatannya? Di fakriha, pemaskanatiha, karena kefakirannya. Menjual kehormatannya karena kefakirannya. Dulu di zaman salaf, harta yang ada di tangan mereka tidak lama kecuali sudah dibelanjakan untuk kebaikan, untuk membantu saudara-saudaranya. Nah sekarang pun seperti itu seharusnya. Artinya seorang jangan kemudian ketika diberi nikmat harta kemudian dia menyanyiakan. Kita kembangkan, kita rawat. Karena harta ini di saat kita membutuhkan kemudian tidak ada, yang menjadi korban agama. Kita lemah. Berapa banyak dari para duat berjatuhan, para da'i berjatuhan gara-gara ini. Makanya Liman bin Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Sayyidul Khatir, beliau punya pesan kepada para ulama agar mereka punya usaha sekecil apapun. Agar para ulama ini menjaga kewibawaan ilmu mereka. Jangan sampai kemudian minta-minta, tercela. Punya usaha sekecil apapun, asalkan ada pemasukan untuk menjaga air muka. Tadi, harta bagi seorang mukmin ibarat tameng, ibarat perisai, yang bisa membentengi agamanya agar tidak murtad dari agamanya, bisa membentengi manhaj prinsipnya agar seorang tidak bergoyah prinsipnya. Nikmat dari Allah kita syukuri. Kita manfaatkan harta ini untuk ketaatan, untuk kebaikan. Jangan kita sia-siakan, kita bergunakan untuk kemaksiatan. Jangan kita sia-siakan harta, kita tidak merawatnya sampai rusak. Masih banyak orang yang butuhkan. Apa yang mungkin bagi kita dari kendaraan itu lebih. Apa yang mungkin bagi kita ya dari makanan itu sudah berlebih. Masih banyak orang butuhkan. Wa kana yanha 'an uquqil ummahat, dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam melarang dari durhaka kepada ibu. Disebutkan ibu secara khusus di sini, tidak disebutkan ayah dan ibu. Bukan berarti kalau mendurhaki ayah dibolehkan? Tidak. Namun karena ada beberapa sisi, yang pertama, haknya ibu 3 kali lipat dibanding haknya kepada apa? Ayah. Sehingga durhaka kepada mereka lebih dahsyat. Kalau orang durhaka kepada ibunya, ya lebih gampang lagi untuk durhaka kepada ayahnya. Kemudian yang kedua, karena yang namanya wanita itu lemah dari sisi fisik dan mental. Orang-orang yang lemah rawan untuk didolimi. Maka syariat ini jauh-jauh hari telah memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang yang lemah. Ketika seorang durhaka kepada seorang ibu yang telah melahirkannya, telah merawat dan membesarkannya, dia akan berhadapan dengan hukuman syariat. Dia akan terpaparkan dengan dosa yang besar. Di samping dia juga akan tercela di tengah-tengah masyarakat. Durhaka kepada ibu, ini dosa yang sangat besar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, seperti apapun tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Dahulu dikatakan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Galah itu kayak genter itu. Bambu atau apa yang itu diikatkan di apa? Jemuran. Untuk menahan jemuran itu kurang lebih galah kayak gitu. Sepanjang-panjang galah enggak agak mungkin sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Ketika ada seorang dari Yaman membawa ibunya digendong di atas pundaknya dari Yaman ke Mekah, kemudian tawaf dengan digendongnya. Kemudian orang tadi bertemu dengan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Orang tadi mengatakan, aturani qad jazaituha. Qala la wala bisafratin wahidah. Wahai Ibnu Umar, apa pendapatmu? Bukankah saya sudah membalas kebaikan ibu saya? Tak gendong dari Yaman ke sini ke Mekah tawaf, tak gendong sa'i, tak gendong. Kata Ibnu Umar, belum. Kondisi ibumu ketika melahirkan kamu, seperti apa susahnya, perjuangan antara hidup dan mati, gak bisa kamu bayar. Tapi kamu telah berbuat baik kepada ibu kamu, semoga Allah membalas kamu. Datang seorang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan, wahai Ibnu Abbas, hal li min tawabah, apakah saya ada kesempatan bertobat setelah membunuh seorang? Ibnu Abbas bertanya, apa kasusnya? Kata orang tadi, wahai Ibnu Abbas, dahulu saya melamar seorang wanita dan lamaran saya ditolak. Lalu ada laki-laki lain melamar wanita itu, ternyata diterima. Saya cemburu. Yang lamar gak diterima, orang lamar kok diterima? Cemburu. Dibunuh wanita tadi. Ibn Abbas bertanya, apakah kamu masih punya ibu? Kata orang tadi, tidak. Ibn Abbas, tobatlah kamu dan perbanyak kebaikan. Pergi orang tadi. Ada dari murid Ibn Abbas yang jeli. Ibn Abbas, mengapa tadi kamu bertanya kepadanya, apakah ibumu masih hidup? Kata Ibn Abbas, iya, saya tidak tahu amalan yang sangat bisa menyelamatkan dia dari azab Allah lebih daripada berbakti kepada ibu. Cuman karena ibunya sudah meninggal, ya sudah, perbanyak apa? Tobat dan kebaikan. Lihat, berbakti pada orang tua sebagai sebab seorang terhalangi dari azab Allah, dan berbakti kepada orang tua menjadi sebab seorang dimudahkan ketika menghadapi kesulitan. Tidak jauh dari benak kita tentang 3 orang yang terjebak di goa. Ketika mereka menginap, kemudian tertutup pintu goa dengan batu yang besar. Bagaimana mereka bisa lepas? Ternyata mereka di saat senang, di saat tenang, mereka memiliki simpanan amalan. Yang dengannya geser, batu kemudian bergeser, kemudian mereka keluar. Di antara mereka adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Wa wa'dil banat. Dan Rasulullah melarang dari mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan ini juga bukan berarti bolehnya mengubur anak laki-laki, tidak. Karena ini kebiasaan orang Arab jahiliyah dahulu. Mereka ini kalau diberi gembira dengan memiliki anak perempuan, dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Mukanya berubah jadi hitam dan menahan mangkel. Orang kalau dulu di zaman jahiliyah punya anak perempuan, marah dia. Karena mereka adalah umat yang biasa berperang satu dengan lainnya dengan sebab yang sepele. Wanita tidak bisa angkat senjata, kalau kalah perang jadi tawanan. Daripada beban menjadi beban hidup, bunuh saja. Subhanallah. Seperti itu jahiliyah. Tidak mempedulikan hak asasi manusia. Maka Islam datang memuliakan wanita. Enggak ada syariat kayak syariat Islam. Datang memuliakan wanita, bahkan turun surat namanya surah An-Nisa. Islamlah yang mengangkat harkat dan martabat wanita. Yang sebelumnya mereka itu tidak diberi hak hidup. Yang sebelumnya para wanita itu seperti barang dagangan. Bahkan dahulu, seorang ketika ayahnya meninggal, ibunya dijadikan sebagai warisan, bisa dijual belikan. Subhanallah. Dan ini tentu nikmat. Artinya setelah seorang mendapatkan hidayah, Allah menurunkan syarat ini adalah nikmat. Allah keluarkan manusia dari alam jahiliyah kepada ya alam Islam. Di sana ada hadis yang palsu. Tapi sayang sama sebagian orang malah disyarah, diberi komentar bagus. Itu hadis wa'dul banat minal mukramat. Wa'dul banati minal mukramat. Mengubur hidup-hidup anak perempuan termasuk dari kemuliaan. Kenapa perempuan itu kalau kita rawat biayanya lebih banyak dari laki-laki lah. Juga penjaganya harus ekstra. Ya kan? Sehingga kalau orang punya anak perempuan yang mati, haruslah orang senang. Subhanallah. Padahalnya ada nafas-nafas apa? Jahiliyah. Oh, hadisnya palsu kok. Disyarah dalam kondisi kayak membenarkan. Ya jangan. Betul wanita enggak kayak laki-laki. Allah mengatakan walaisa dzakaru kaunsa. Tapi tolong datangkan kepada kita seorang 1000 laki-laki untuk melawan satu orang bernama Maryam. Tidak mampu. Maryam, Asiyah binti Muzahim, Aisyah, para wanita-wanita syahirat yang terkenal, yang punya jasa dalam agama ini luar biasa. Banyak sekali. Ummahatul mu'minin, ibu-ibu kaum mu'minin, istri-istri al-Rasul, banyak sekali jasanya. Justru, dengan adanya ummahatul mu'minin, kita menjadi tahu apa yang Nabi lakukan dari ibadah ketika di rumahnya. Melalui mereka lah kita mengerti. Af'alun Nabi fi baiti. Perbuatan-perbuatan Nabi yang beliau lakukan di rumahnya dari ibadah. Ya, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, wa mana'in wahad, dan Nabi melarang dari sikap mana'in wahad. Sikap kalau orang punya pelit dan maunya diberi oleh orang lain. Ini bukan sifat seorang mukmin. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang diberi. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikasih hadiah, Ar-Rasul membalas. Ar-Rasul membalas. Saya tutup dengan kisah yang azimah. Ketika pada suatu siang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Yang umumnya waktu itu Orang tidak pada keluar karena panasnya luar biasa, terik. Orang pada di rumah, ngapain keluar? Terus selalu keluar karena lapar, lapar. Kemudian bertemu dengan Abu Bakar di luar. Rasul bertanya, "Ya Abu Bakrin, ma akhrajak?" "Wahai Abu Bakar, apa yang menjadikan kamu keluar di waktu yang kayak gini?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ma akhrajani illal ju'." Tidak ada yang menjadikan aku keluar kecuali karena saya lapar. Lihat, Nabi lapar, orang-orang mulia lapar. Yang namanya wali-wali Allah tidak selalunya kenyang. Kadang mereka lapar. Agar mereka tahu bahwa mereka selalu butuh kepada Allah SWT. Kemudian mereka berdua berjalan, bertemu Umar pun sama. Kemudian tiga orang ini, Rasulullah, Bakar dan Umar, lewat di kebun orang Ansar, kemudian dipanggil. Wah ini, tamu-tamu mulia. Langsung orang Ansar tadi meminta Nabi dan Abu Bakar dan Umar untuk masuk ke dalam kebunnya. Langsung digelarkan hamparan. Kemudian dia dengan cepatnya naik di atas pohon kurma. Kemudian dia mengambil, ya, rutab kurma yang kemernyes, kurma basah, kurma matang tapi masih basah, itu enak sekali. Ya. Kemudian dengan cepatnya sahabat Ansar tadi kemudian ingin pulang menyembelih kambingnya. Tapi Nabi melarang, jangan menyembelih kambing yang apa namanya, zatul laban. Artinya kalau yang di peras susunya atau yang sedang hamil itu kan eman-eman, masih ada yang lainnya, jangan itu. Ya. Kemudian disuguhkan. Disuguhkan. Setelah mereka semuanya kenyang, Rasul mengingatkan. Di sela-sela seorang mengenyam nikmat diingatkan. Sumaratus aluna yoma idin anin na'in. Kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Supaya orang tidak terlena dengan nikmat yang dia dapat. Bahwa apa yang kita rasakan dari makanan yang enak, ini akan ditanya di yaumul kiamah. Seperti itu, Rasul selalu mengingatkan agar orang tidak terlena dengan nikmat, agar selalu kembali kepada Allah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menjanjikan sahabat Ansar tadi, nanti kalau datang para budak-budak ke Baitul Mal, kamu datang. Ketika telah datang beberapa budak ke Baitul Mal, orang tadi datang. Kata Rasul, ini pilih seorang dari mereka. Ini membuktikan bahwa Rasul kalau diperlakukan baik, Rasul apa? Membalas kebaikan orang. Ketika Rasul meminta orang tadi untuk silakan memilih, kata, "Ya Rasulullah, tolong Anda saja yang pilihkan." Hebat ya. Kalau kita yang milih bisa salah. Jadi kalau Nabi yang milih itu yang terbaik. Kata Nabi, pilih orang ini. Fa inni ra'aituhu yusalli. Pilih budak ini karena saya lihat budak ini sholat. Budak pun bertingkat-tingkat. Budak yang ahli ibadah nilainya apa? Lebih. Orang yang dimintai saran, beri saran yang terbaik. Kemudian Nabi berpesan, berbuat baiklah kamu kepada budak ini. Tiba pulang. Saat tiba pulang menghadap istrinya, sang istri bertanya, "Wahai suami, apa pesan Ar-Rasul tadi ketika Ar-Rasul memberi budak ini kepada kamu?" Kata orang Ansar tadi, "Ya Rasul berpesan untuk aku berbuat baik kepada dia." Kata istrinya, "Wahai suami, apa kamu gak paham? Maksudnya bahwa kamu merdekakan itu yang terbaik." Kan? Padahal kan mungkin dia punya kebun, butuh untuk apa? Membantu di kebunnya kan? Kata suami, "Ya saya lakukan, dimerdekakan." Suami dan istri klop dalam kebaikan. Kemudian kejadian ini sampai kepada Nabi dan Nabi memuji, ya, orang Ansar tadi dan istrinya. Yang ingin saya tekankan di sini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau diberi beliau membalas. Apa sih faedah dari membalas kebaikan orang? Yang pertama, agar orang tadi gak akan ngungkit-ngungkit suatu saat. Kalau kamu dikasih sekeranjang apa namanya, langsat. Kemudian kamu ngasih sekarung apa? Durian. Apa sesaat dia akan datang? Dulu kamu kan yang tak kasih sekeranjang apa? Langsat. Dia gak akan berani. Karena kamu akan disebut, kamu juga tak kasih apa? Sekarung durian. Tapi kalau kamu gak balas, kamu itu dulu orang yang fakir, kemudian tak kasih ini jadi orang cukup. Ngungkit-ngungkit. Jadi kalau membalas kebaikan itu, diantaranya untuk menutup adanya kemungkinan orang akan ngungkit-ngungkit pemberian. Karena kalau kamu balas, sama sudah, sama-sama, sim-sim sudah. Ya kan? Kedua, sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih pada orang lain. Karena Rasul mengatakan, La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan mensyukuri Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Waman in wahad, ini sifat yang sangat tercela. Kalau punya tidak ngasih, inginnya diberi. Ar-Rasul ingin agar umat ini menjadi umat yang suka memberi daripada suka menerima. Ya. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.